Holy, holy, God Almighty! Masih belum semuanya. Coba lihat sebelah sana yang di belakang tuh om-om, tante-tante. Coba, hai om, hai tante. Lompat yuk om. Lompat yuk tante. Siap ya. 1, 2, 3, jump.